budak rai geningan meninta di tempo antara mau urusan inungna paling oge kakami tengan ngabobodok weh bobodok naon tak eta rek init neang nudonto ah mana des biasa Yeah.